Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adzani Allah wa iyyakum minha. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, insyaallah di malam hari ini kita akan memulai kajian kitab syarah Aqidatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab karya Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ah. Adapun matan dari kitab ini yaitu matan Aqidatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab asalnya merupakan sebuah risalah, sebuah surat yang ringkas yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mana nanti kita akan baca bersama apa latar belakang dan alasan beliau menulis risalah ini. Kepada siapa risalah ini beliau tujukan dan apa latar belakangnya serta isi dari risalah tersebut. Di antara alasan yang mendorong kita untuk memilih judul kitab ini sebagai topik pembahasan kita di dars rutin atau ta'lim rutin setiap Rabu malam Kamis adalah bahwasanya tidak dipungkiri dakwatul haq, dakwatul sunnah, dakwatul tauhid di akhir-akhir ini atau di zaman-zaman belakangan ini intasyarat intisyaran aziman, tersebar ke seluruh penjuru bumi. Dan tersebarnya dakwatu tauhid yang kita rasakan sekarang ini tidak lepas dari jasa atau buah dari dakwah yang dibawa dan diserukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, yang mana di dalam kitab yang kita pegang beliau diberikan julukan, yang mana julukan itu bukan julukan yang main-main. Beliau diberikan lakop atau julukan Al-Imam Al-Mujaddid, sebagaimana yang bisa antum baca di kitab antum. Judulnya apa? Syarhu Aqidatil Imam Al-Mujaddid. Syarah Aqidah Al-Imam Al-Mujaddid. Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Namun terkadang memang riskan ketika kita memakai istilah Al-Imam. Kita berikan julukan Al-Imam untuk beliau. Dan itu tidak lepas dari berbagai macam tuduhan-tuduhan dusta yang disematkan kepada beliau dan dakwah beliau. Itu diantara yang melatar belakangi dan menjadi alasan kita untuk membahas kitab ini. Pentingnya isi yang ada di dalam kitab ini. Karena dakwatul tauhid yang dibawa dan disebarkan, diserukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di sana banyak musuh-musuhnya. Banyak musuh-musuh dakwah yang berusaha untuk merintangi dan menghalangi dakwatul tauhid yang beliau sebarkan. Baik ketika beliau masih hidup, begitu juga setelah wafatnya beliau rahimahullah. Musuh-musuh dakwatul tauhid seolah-olah tidak pernah lelah untuk senantiasa berusaha menjegal dan merintangi tersebarnya dakwatul tauhid. Nah, maka dengan dibahasnya kitab ini, kita akan mengetahui bagaimana sebenarnya akidah yang dianut dan didakwahkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, sehingga kita bisa mengetahui hakikat dakwah yang beliau jalankan, sekaligus kita bisa mengetahui pula berbagai macam tuduhan dusta yang ditujukan dan disematkan kepada beliau. Nanti kita akan ketahui bersama di sela-sela pembahasan kitab ini bi'idznillahi ta'ala, apa saja tuduhan-tuduhan dusta tersebut. Dan itu diantara latar belakang mengapa beliau menulis risalah ini, sebagai bentuk jawaban dari beliau atas tuduhan-tuduhan dusta tersebut. Nah, maka kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga memberikan kita taufik, inayah, pertolongan untuk kita bisa mengkaji kitab ini dengan baik. Kemudian nastafidu minha, kita mengambil fawaid ilmiah sebanyak-banyaknya dari risalah atau kitab ini. Sekaligus kita berharap kajian ini bisa menjadi pencerahan bagi kaum muslimin, terkhusus yang masih belum mengetahui bagaimana sebenarnya hakikat dakwah atau akidah yang dianut dan didakwahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan sebelum kita masuk ke inti dari kitabnya, di sini Asy-Syarih, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, menulis mukaddimah yang insyaallah akan kita baca nanti, baik mukaddimah untuk kitab syarahnya maupun mukaddimah untuk cetakan pertama dari kitab ini kita akan baca, karena di sana juga terkandung fawaid yang azimah. Naam. Naqra. Qala Asy-Syarih Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah, bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatut tab'atil ula. Muqaddimah atau kata pengantar untuk cetakan yang pertama. Qala hafizahullah, alhamdulillahilladzi yaqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu faidha huwa zahiqun. Segala puji bagi Allah, zat yang telah yaqdhifu, melemparkan bilhaqqi alal batil. Melemparkan al-haq kepada al-batil, fayadmaghuhu. Kemudian al-haq itu menghancurkan kebatilan tersebut. Faidha huwa zahiq, sehingga kebatilan itu menjadi zahiq, ay mutmahil. Makna dari zahiq adalah mutmahil, fanin, yaitu menjadi lenyap dan hilang. Di sini Asy-Syarih mengawali mukaddimahnya dengan tahmid, pujian kepada Allah, dan menyebutkan fi'lullah di sini, menyebutkan perbuatan Allah, yaitu di antara perbuatan Allah adalah yaqdhifu bil haqqi 'alal batil, melemparkan al-haq kepada al-batil, yang menjadikan al-batil itu lenyap dan hancur. Ini beliau sejatinya mengutip sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu ayat di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-18, di mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu faidha huwa zahiq. Bahkan kami lemparkan al-haq kepada al-batil, fayadmaghuhu, maka al-haq itu menghancurkannya, faidha huwa zahiq, sehingga kebatilan itu menjadi lenyap. Qala hafizahullah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad, alladhi ja'a bibayanil huda, yang datang dengan menyampaikan al-huda, petunjuk, wa idahil haqa'iki, datang dalam rangka menjelaskan hakikat-hakikat. Al-haqa'ik bentuk jamak dari haqiqah, yang mana makna haqiqah dalam bahasa Arab adalah asyai' al-thabit yaqinan, sesuatu yang tetap dan meyakinkan. Itu dalam bahasa Arab makna haqiqah. Ya. Asyai' al-thabit yaqinan, sesuatu yang tetap dan meyakinkan. Haqa'ik bentuk jamaknya. Maka salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad yang datang dengan membawa petunjuk, menyampaikan petunjuk dan menjelaskan hakikat-hakikat. Wa ala alihi wa ashabihi nujumil huda. Dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, nujumil huda, itu bintang-bintang yang memberikan petunjuk. Ini perumpamaan bagi para ashabun nabi. Ya, diperumpamakan seperti bintang-bintang yang ada di langit, yang menjadi arah ketika seorang itu hendak mencari petunjuk. Ke arah mana ini kita sedang berjalan? Nah, bisa melihat bintang. Sehingga kita bisa mengetahui mana arah utara, mana arah selatan. Maka seperti itu pula kondisi para ashabun nabi. Nujumil huda, seperti bintang-bintang yang memberikan petunjuk. Wa ghayyadha kulla kafirin wa munafiqin. Yang mana ini sifat untuk nabi, yang mana nabi itu juga adalah ghayyadha kulla kafirin wa munafiqin, membuat marah setiap orang kafir dan munafik. Jadi beliau diutus, beliau datang, dan diutusnya beliau, datangnya beliau, itu membuat marah orang-orang kafir dan munafik. Amma ba'du, fa innahu lamma ashraqat da'watu tauhidi walillahil hamdu. Sesungguhnya ketika ashraqat terbit atau bersinar da'watu tauhid, walillahil hamd, segala puji hanya bagi Allah, fi hadhihi al-bilad 'ala yadi syekh al-imam al-mujaddid. ketika dakwatul tauhid terbit bersinar, yaitu tersebar di negeri ini, yang beliau maksud adalah negeri Saudi Arabia, ala yadi Syekhil Imam Al-Mujaddid, melalui perantaraan tangan Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ya. Wa qasha'at ghuyumus syirki wal bid'i, dan menjadi lenyaplah ghuyum, bentuk jamak dari ghaim. Ghaim dalam bahasa Arab maknanya adalah as-sahab, yaitu awan mendung. Bentuk jamaknya ghuyum. Dan menjadi lenyaplah mendung-mendung kesyirikan dan kebid'ahan. Lam yuriq dzalika li'ada'id-din minal kuffari wal munafiqin wal mubtadi'ati wal khurafiyyin. Maka kondisi yang demikian itu, kondisi apa? Ketika dakwatut tauhid mulai bersinar, ya, melalui tangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sehingga kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan menjadi lenyap, maka kondisi yang demikian itu tidak membuat senang musuh-musuh agama. Lam yurik dzalika artinya apa? Yang demikian itu, kondisi yang di atas tadi, tidak membuat senang musuh-musuh agama, baik dari kalangan kufar, orang-orang kafir, Yahud, Nasara, Majus, wal munafiqin, juga musuh-musuh agama dari kalangan munafiqin, wal mubtadi'ati, orang-orang mubtadi'in, wal khurafiyin, begitu juga musuh-musuh agama dari kalangan ahlul khurafat. Al-khurafiyin ini bentuk jamak dari khurafi. Khurafi adalah nisbah kepada khurafah. Orang yang melakukan khurafat, ya, gemar akan khurafat, dinamakan khurafi. Bentuk jamaknya khurafiyun. Apa itu khurafat dalam bahasa Arab? Jadi khurafat yang kita kenal di bahasa kita Indonesia itu sebenarnya diserap dari bahasa Arab, dari kata al-khurafah. Ya. Barakallahu fikum. Yang mana al-khurafah dalam bahasa Arab maknanya adalah al-hadith al-mustamlah al-makdzub. Ucapan yang diperindah akan tapi dia dusta. Ini makna khurafah dalam bahasa Arab. Ya. Yaitu ucapan, cerita yang mustamlah dibuat indah, akan tapi hakikatnya dia, cerita itu adalah dusta, bohong isinya. Aw hadithun batilun la yumkinu tasdiquhu. Atau makna yang lain, khurafat adalah ucapan yang batil, yang tidak mungkin bisa dibenarkan. Tidak mungkin bisa dibenarkan oleh siapa? Oleh orang yang masih memiliki akal sehat. Kalau akalnya sudah rusak, sudah terkotori dengan bid'ah dan keyakinan-keyakinan yang batil, maka bisa jadi dia membenarkan, percaya kepada khurafat. Akan tapi orang yang masih lurus fitrahnya, masih sehat akalnya, tidak mungkin mau dan bisa mempercayai khurafat. Ya. Ini diantara musuh dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dakwatul tauhid. Itu orang-orang khurafat yang sukanya cerita-cerita yang bohong. Ya. Nah, di khurafat itu dalam bahasa Arab diambil dari fi'il khurufa atau khurifa. Asal fi'ilnya, kata kerjanya adalah khurufa, khurifa. Yakhrufu, yakhrafu, yakhrifu. Bisa dibaca dengan tiga harokat ro'nya. Kalau fi'il madinya, ro'nya dengan dua harokat. Khurufa atau khurifa. Kalau fi'il mudore'nya dengan tiga harokat. Bisa khur, yakhrifu, atau yakhrafu, atau yakhrufu. Khurafan, fahuwa khurifun. Pemakaiannya dalam bahasa Arab, misalnya khurufa atau khurifa syaikhu. Seorang syekh itu, seorang yang tua itu khurifa. Ini kita berusaha untuk memahami makna khurafat, ya, diambil dari, lalu ditelaah dari kata kerjanya. Khurifa atau khurufa syekh, seorang yang tua itu khurif. Maknanya adalah fasada aqluhu minal kibar. Rusak akalnya karena usianya yang sudah tua. Ya, rusak akalnya. Ya. Begitu juga biasa dipakai dalam sebuah jumlah atau kalimat, misalnya khurufal mutakallimu. Seorang pembicara itu khuruf atau khurif. Maknanya adalah ata bikalamin yungkiruhul aqlu. Dia berbicara dengan suatu ucapan yang akal sehat mengingkarinya. Artinya khurafat itu bermaknanya berputar sekitar itu, ya. Pembicaraan yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Qala hafizahullah taala sya'nuhum ma'a da'watir rusuli fi kulli zamanin wa makanin. Inilah kondisi mereka. Kondisi siapa? A'da'ud-din. Kondisi musuh-musuh agama. Baik dari kalangan apa? Kuffar, munafiqin, mubtadi'ah, dan khurafiyin. Sya'nuhum, kondisi mereka adalah demikian ini. Ketika mereka menyikapi dakwah para rasul. Sejak zaman dulu sampai zamannya syekh, demikian kondisinya. Fi kulli zaman wa makan, di setiap waktu, setiap tempat. Namanya musuh-musuh agama pasti benci dengan dakwah tauhid. Siapapun yang membawanya, walaupun para rasul yang mendakwahkannya. Pasti orang-orang yang seperti ini akan memusuhi dakwah tauhid. Farahu yurawijuna tuhama. Maka mereka mulai ketika dakwah tauhid itu sudah mulai bersinar, ya. Tersebar, banyak orang yang kemudian mengikutinya, pasti ahlul batil ad-da'uddin gak akan tinggal diam. Mereka akan mulai yurawijunat Tuhan, karena sudah tidak mampu membantah hujjah-hujjah da'watul tauhid, da'watul haq, ya. Karena kuatnya hujjah yang dibawa oleh para du'atul tauhid, maka musuh-musuh agama tadi tidak punya cara lain kecuali dengan apa? Yurawijuna tuhama. Mereka akan menyebarluaskan tuduhan-tuduhan dusta. Ya. Sejak zaman Nabi pun sudah demikian terjadi. Rasulullah dituduh apa? Kahin. Dituduh sebagai tukang. Ya. Sebagai dukun, tukang sihir. Dituduh lagi sebagai apa? Majnun, orang gila. Sahir. Syair. Dia itu cuma sekedar penyair saja dituduh dengan tuduhan-tuduhan dusta. Maka inilah sunnatullah yang akan berlaku bagi umat ini. Setiap orang yang mendakwahkan tauhid pasti dia akan dituduh dengan berbagai macam tuduhan dusta. Wa yaftarunal kadhiba ala hadzal imami wa ala da'watihi. Maka mereka akan dan mereka membuat-buat kedustaan terhadap imam ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa ala da'watihi, dan juga terhadap dakwah beliau. Dituduh, oh Muhammad bin Abdul Wahab itu demikian-demikian. Nanti kita akan tahu apa saja tuduhan dusta itu. Ya. Di antara tuduhan yang dialamatkan kepada beliau, tuduhan dusta, oh itu Muhammad bin Abdul Wahab itu mengaku sebagai nabi. Muhammad bin Abdul Wahab itu mengaku sebagai mujtahid, sebagai ahlul ijtihad, tidak mau mengikuti empat madhab yang dianut oleh kaum muslimin. Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Muhammad bin Abdul Wahab tidak mau mengikuti empat madhab itu. Ini diantara kedustaannya. Muhammad bin Abdul Wahab itu mengkafirkan kaum muslimin. Ini diantara tuduhan-tuduhan dusta yang ditujukan kepada beliau dan dakwah beliau. Akan tetapi, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang beliau kutip di sini, Allah Ta'ala yuriduna an ayyudfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka, ahlul batil tadi, musuh-musuh agama, sangat ingin untuk memadamkan cahaya agama Allah Nurullah, ya, cahaya Allah, maksudnya cahaya agama Allah. Biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Akan tapi Allah enggan kecuali untuk menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir tidak suka. Dan ini sunnatullah juga. Sebesar apapun musuh-musuh agama ini menyerang, ya, agama dan para pembawanya, Allah akan tetap memenangkan agama ini dan orang-orang yang menganutnya. Dalam surat At-Taubah ayat 32. Qala hafizahullah hatta innahum syakkaku fi aqidati syaikh. Sampai ke taraf ini mereka, kedustaan mereka, yaitu mereka menanamkan keraguan terhadap akidah syaikh. Karena saking bencinya terhadap dakwah tauhid, mereka menanamkan keraguan kepada umat ini tentang akidah syaikh. Menggambarkan seolah-olah syaikh itu memiliki akidah yang munharifah, akidah yang menyimpang. Wa nawayahu, dan juga menanamkan keraguan terhadap niat beliau. Ya. Digambarkan seolah-olah Muhammad bin Abdul Wahhab itu hanya orang yang ingin mencari popularitas. Ya. Dan sebagainya dari tuduhan-tuduhan dusta. Ibqa'an ala aqaidihim, tujuannya apa sih mereka? Musuh-musuh dakwah tadi. Tujuannya adalah untuk ibqa'an ala aqaidihimil batilah, supaya melanggengkan akidah mereka yang batil. Karena kalau mereka diam, pasti akidah mereka yang batilah itu akan kalah, akan musnah, lenyap. Tapi mereka berupaya untuk melanggengkan akidah mereka yang batil itu. Wa nawayahul qabihati. Wa nawayahumul qabihati. Dan juga untuk mempertahankan niat-niat mereka yang jelek. Ya. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Syekh Ali Asy-Syarafi hafizahullah taala ketika beliau mensyarah risalah ini, beliau mengatakan bahwasanya a'da'u Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu ada beberapa bentuk. Musuh-musuh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu ada dari beberapa golongan. Tadi sudah disebutkan, ya. Ini kita rinci. Yang pertama al-Yahud wan Nasara wa a'da'ul Islam, orang-orang kafir baik dari kalangan Yahudi, Nasara, dan musuh-musuh Islam secara umum. Siapa? Orang-orang ateis juga memusuhi dakwah itu tauhid. Dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dimusuhi oleh orang-orang ateis, oleh orang-orang almaniun, orang-orang sekuler. Ya. Kemudian jenis yang kedua adalah al-khurafiyun minar rafidah was-sufiyah. Tadi sudah disebutkan ahlul khurafat, baik dari kalangan rafidah maupun sufiyah. Jenis yang ketiga al-munhalluna minal aqlaniyin wal-librariyun wal-ilmaniyun. Orang-orang yang menyimpang dari kalangan aqlaniyun, ya, yang mengedepankan akal kata mereka, ya, padahal sebenarnya akal mereka rusak, ya. Artinya apa? Mereka mengedepankan akal dibandingkan wahyu. Kalau ada wahyu yang tidak bisa dicerna oleh akal mereka, maka mereka tidak mau menundukkan akalnya di hadapan wahyu. Tapi mereka menolak wahyu karena menyangkanya bertentangan dengan akalnya yang rusak. Begitu juga al-librariyun, orang-orang liberal. Ini juga musuh dakwah itu at-tauhid, dakwahnya syekh. Wal-ilmaniyun, yaitu orang-orang sekuler. Orang sekuler itu orang atau suatu pemahaman, orang-orang yang berpemahaman memisahkan antara agama dengan negara. Jadi negara dengan agama itu enggak bisa bersatu, berjalan bersama enggak bisa, harus dipisahkan. Ini orang-orang sekuler. Jenis yang keempat dari musuh dakwah tauhid adalah as-siyasiyun. politikus. Ya, kita harus hati-hati dari orang-orang yang ya, politikus ini tadi. Karena mereka juga termasuk musuh dakwah at-tauhid. Qala hafizallahu ta'ala, faja'at ila syaikhi min ahali al-qasimi risalatun yas'alunahu fiha. Maka karena tersebarnya tadi berita-berita, isu-isu, ya, gosip-gosip tentang dakwah tauhid yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tuduhan-tuduhan dusta yang tersebar luas, maka datang sepucuk surat dari penduduk Qasim kepada Syekh. Yas'alunahu fiha. Melalui surat itulah mereka bertanya kepada Syekh, an aqidatihi, tentang akidah Syekh itu apa sebenarnya. Jadi ini latar belakang kenapa Syekh menulis risalahnya. Karena ditanya oleh penduduk Qasim tentang akidah Syekh itu seperti apa sebenarnya. Fajabahum birisalatin yuwaddihu fiha aqidatahu. Maka Syekh pun menjawab mereka dengan menulis surat balasan yang beliau menjelaskan di dalamnya tentang akidah beliau. Wa annaha aqidatus salafis salihi allati ja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya akidah Syekh tidak lain adalah akidah salafus saleh yang dibawa atau yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa talaqqaha anhu sahabatuhu. Akidah yang diambil oleh para sahabat dari Rasulullah. Wasara 'alaiha ahlus sunnati wal jama'ati. Akidah yang berjalan di atasnya ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Bukan akidah yang lain, bukan akidah yang baru, bukan akidah yang menyimpang. Tidak lain akidah yang beliau anut dan beliau dakwahkan adalah akidah salafus saleh yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diikuti para sahabat dan berjalan di atasnya ahlus sunnah wal jamaah hingga detik ini. Barakallahu fikum. Adapun ahali tadi, ahalil qasim, ahali itu bentuk jamak dari ahlun. Di ahlun bentuk tunggalnya, jamaknya ahali. Bisa ahali, bisa ahluna, bisa ahalin. Qala hafizahullahu ta'ala, wa kuntu qad alqaitu durusan fi syarhi hadhihi ar-risalati sajjalaha al-hadiruna min at-talabati jazahumullahu khairan. Dan aku, kata beliau, telah menyampaikan pelajaran-pelajaran untuk mensyarah atau menjelaskan risalah ini yang kemudian sajjalaha al-hadirun, direkam oleh orang-orang yang hadir dari kalangan thalabatul ilm. Jazahumullah khairan. Semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan. Wa talabu minnil muwafaqata ala nashriha. Dan mereka meminta dariku al-muwafaqah, persetujuan, izin untuk menyebarkannya. Jadi rekaman aslinya syarah ini, kitab yang sekarang kita pegang ini adalah rekaman dari pelajaran yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan tentang syarah risalah ini. Kemudian ditafriq, ditranskrip oleh para thalabatul ilm, kemudian dimintakan izin kepada Syekh untuk penyebarannya. Fa'adhintu lahum bidzalika, maka aku mengizinkan untuk mereka hal itu. La'alla man qaraaha yajidu fiha fa'idatan. Semoga saja barang siapa yang membacanya bisa mendapati faidah di dalamnya. Au yunabbihuni ala khata'in. Atau mudah-mudahan barang siapa yang membacanya bisa mengingatkanku jika mendapati kesalahan. Ini adalah di antara bentuk tawadhu'nya seorang alim. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah tidak diragukan bagaimana kapasitas keilmuan beliau. Tapi karena tawadhu'nya beliau, ya, beliau meniatkan yang demikian ini. Memberikan izin untuk disebarkan bukan riaan wala sum'atan, bukan dalam rangka ria, sum'ah, ya, atau mendapatkan pujian dari manusia, tapi niatnya coba kita perhatikan. Semoga yang membacanya bisa dapat faedah. Atau kalaupun ada kesalahan, supaya saya bisa diingatkan. Subhanallah. Bagaimana tawadhu'nya seorang alim. Dan ini, dari sini kita bisa mengambil faedah penting. Bagaimana niat yang salihah, niat yang lurus ketika kita menyebarkan ilmu. Tidak diragukan bahwasanya menyebarkan ilmu adalah suatu amalan yang utama. Termasuk ibadah yang mulia, menyebarkan ilmu agama kepada orang lain. Tapi butuh niat yang baik. Niat yang lurus. Di antara niatnya demikian. Ya. Supaya apa? Bisa memberikan faedah kepada orang. Dan kalaupun tersebar rekaman ataukah tulisan, tujuannya apa? Supaya kalau ada kesalahan bisa diingatkan. Bukan dalam rangka apa? Mencari syuhrah, popularitas, bukan mencari pujian manusia, bukan dalam rangka riya, sum'ah, semata-mata dalam rangka mengharap pahala dari si Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Katabahu Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Hafizahullahu ta'ala wa ra'a. Masih tersisa waktu, kita lanjutkan muqaddimatu al-kitab. Qala asy-syarih Hafizahullah, bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimatu, kata pengantar atau pembukaan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa innal muslimina fi asri as-sahabati wat tabi'ina kanat aqidatuhum ma'rufatan ma'lumatan. Di sini kita insyaallah akan mendapati faedah yang sangat berharga dari mukaddimah ini. Beliau menuliskan sekitar 6 atau lebih, ya, 8 halaman untuk mukaddimah ini. Kita sabar, kita baca, karena di dalamnya mengandung faedah yang sangat berharga. Di sini, di mukaddimah ini, beliau akan menceritakan secara singkat. Jadi 8 halaman itu sebenarnya singkat. Tentang bagaimana sejarah Islam. Mulai dari zaman Rasulullah, para sahabat, tabi'in, sampai kemudian munculnya penyimpangan-penyimpangan di tubuh atau di tengah-tengah umat Islam ini. Ya. Jadi ini kronologis tentang sejarah Islam secara ringkas. Fainal muslimin, sesungguhnya kaum muslimin di zaman para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in wa tabi'in, kanat aqidatuhum ma'rufatan, akidah mereka ma'rufah, dikenal. Ma'lumatan, diketahui. Perkara yang sangat gamblang dan, ya, jelas akidah mereka. Hiya ma ja'a fi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu akidah yang datang di dalam kitabullah dan di dalam sunnah rasul. Wa ma tarakahum alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Akidah yang Rasulullah meninggalkan mereka di atasnya. Kanatil aqidatu ma'rufatan fi asri sahabati wat tabi'ina wal qurunil mufaddalati al qurunil arba'ati. Aqidah ketika itu ma'rufah, sangat dikenal. Maksudnya akidah yang sahihah, akidah yang lurus, akidah yang murni itu sangat dikenal ketika itu. Di zaman para sahabat, tabi'in dan al-qurun al-mufaddalah. Al-qurun bentuk jamak dari qarn, yaitu generasi. Generasi-generasi yang mufaddalah, artinya apa? Yang utama, yang memiliki keutamaan. Al-qurunil arba'ati, yaitu generasi, 4 generasi awal dari umat ini. Beliau sebutkan di sini al-qurun al-arba'ah. Ini menjelaskan tentang Al-Qurun Al-Mufaddalah. Generasi yang utama dari umat ini. Umat Islam memiliki generasi yang utama. Dan generasi yang utama itu ada empat. Menurut yang beliau sebutkan. Ini mengacu pada hadis sahih yang diriwayatkan Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Nomor hadis 2535 dari sahabat Imran bin Husain secara marfu'. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna khairakum qarni." Sesungguhnya yang terbaik dari kalian adalah generasiku. Itu generasi yang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu generasi siapa? Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Tsummal ladzina yalunahum." Kemudian generasi yang setelahnya, yaitu orang-orang yang menjumpai sahabat, ya, beriman, dalam keadaan beriman dan meninggal di atas keimanan, yaitu generasi tabi'un, ya, generasi tabi'in. Kemudian Rasulullah melanjutkan lagi, ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. Kemudian generasi yang setelah itu, setelah mereka, siapa? أَتْبَعُ tabi'in, murid-muridnya tabi'in. Kemudian dalam riwayat ini Rasulullah melanjutkan sekali lagi, ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ, dan generasi yang setelah mereka. Berarti siapa? أَتْبَعُ أَتْبَعِ tabi'in, murid-muridnya para أَتْبَعُ tabi'in. Akan tapi perawi di sini, yaitu Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, berkata, "Fala adri aqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da qarnihi marrataini aw thalatha." Akan tapi saya tidak tahu. Artinya beliau syakka, ragu beliau. Apakah Rasulullah menyebutkan setelah generasi beliau dua kali ataukah tiga kali? Beliau ragu di sini. Ya, oleh karena itu di sebagian riwayat disebutkan cuma dua. Thumma alladhina yalunahum. Khairun nasi qarni. Thumma alladhina yalunahum. Kalau menurut riwayat yang ini berarti Qurun Mufaddalah cuma tiga generasi. Ya. Tapi ada riwayat yang menyebutkan empat generasi. Ya. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Dan itu yang nampaknya dikuatkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Hafizahullah, beliau memandang bahwasanya Qurun Al-Mufaddalah itu ada empat generasi. Siapa saja? Sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, dan atba'u atba'i tabi'in. Qala hafizahullah ta'ala, wa in kana dakhala fi akhir hadhihi al-qurun syai'un min al-ikhtilafi wa dhuhuril firqi. Walaupun di akhir-akhir zaman yang utama ini masuk sesuatu dari ikhtilaf, yaitu perselisihan di tubuh umat ini. Wa dhuhuril firqi, dan munculnya firq, bentuk jamak dari firqah, kelompok-kelompok sempalan yang menyimpang. Mulai muncul di akhir-akhir zaman generasi yang utama. Semisal apa? Kal khawariji. Ini memang di antara kelompok menyimpang yang paling pertama kali muncul di tubuh umat ini, al khawarij. Bahkan bibitnya sudah muncul sejak Rasulullah masih hidup alaihi salatu wassalam, yang disebutkan para ulama dengan julukan Dhul Khuwaisirah. Ini bibitnya Khawarij. Ya. Dan mulai muncul dalam bentuk kekuatan. Adapun di zaman Nabi tadi, Dhul Khuwaisirah tidak punya kekuatan. Ya. Khawarij mulai muncul dalam bentuk kekuatan yang besar di zaman Ali bin Abi Talib, yaitu setelah terbunuhnya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Disitulah mulai pecah, mulai muncul Khawarij dalam bentuk kekuatan yang besar, hingga akhirnya menelan korban yang begitu banyak dari kalangan kaum muslimin. Bahkan Ali bin Abi Talib sendiri menjadi korban keganasan orang-orang Khawarij, dibunuh oleh seorang tokoh Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljim atau Muljam. Seorang yang sebenarnya cerdas, pandai, penghafal Al-Quran. Ya, ini sejarah mengajarkan kepada kita untuk kita tidak tertipu dengan kecerdasan seseorang. Tolak ukurnya adalah salamatul aqidah, keselamatan akidah kelurusan akidah, istiqamah di atas akidah yang sahihah, di atas manhaj yang salim, bukan melihat hanya kepada kecerdasan. Ini contohnya, contoh paling gamblang di dalam sejarah, Abdurrahman bin Muljim, yang mana ketika itu para sahabat masih banyak yang hidup. Di zaman Abdurrahman bin Muljim hidup, para sahabat masih banyak yang hidup. Bahkan dia diutus oleh Umar bin Khattab ke penduduk Mesir untuk mengajarkan Al-Quran. Kenapa kok yang dipilih Abdurrahman bin Muljim? Padahal para sahabat masih banyak yang hidup. Ini menunjukkan apa? Dia punya kelebihan. Sampai diutus oleh Umar bin Khattab sebagai pengajar Al-Quran di Mesir. Bahkan gubernur Mesir ketika itu Amr bin Al-As diperintahkan Umar untuk memuliakan dia. Tapi ternyata fitnah, ya, menyeret dia kepada pemikiran Khawarij sampai akhirnya dialah yang menjadi pembunuh Ali bin Abi Thalib dan tidak mau bertobat. Sampai dia dihukum mati, ketika akan dihukum mati dia tidak bertobat, bahkan merasa bangga dengan perbuatannya tersebut. Waliyadzu billah. Ini kelompok Khawarij yang pertama kali muncul di tubuh umat ini. Kemudian Al-Qadariyah. Kelompok Al-Qadariyah. Barakallahu fikum. Yang di antara tokohnya Al-Qadariyah adalah Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid. Ya. Nah, yang mana di sini ada faedah penting. Tapi sedikit menggelitik. Amr bin Ubaid ini, ya, oleh salah satu tokoh ormas di negeri ini, ana sebutkan inisialnya saja, SAS, ketika dia menyebutkan, membanggakan ormasnya. Ormas saya ini punya sanad yang bersambung langsung kepada Rasulullah. Gak ada ormas yang lain yang punya sanad seperti ormas kami, membanggakan ormasnya. Kemudian disebutkan sanadnya, mulai dari dirinya sendiri, kemudian gurunya, terus. Yang lucunya di antara sanad yang disebutkan itu menyebut Amr bin Ubaid. Ya, Amr bin Ubaid. Nah, jadi secara gak sadar dia membongkar aibnya sendiri. Oh, ternyata akidah yang mereka anut itu akidahnya Amr bin Ubaid. Begitu juga di sanadnya itu menyebutkan Wasil bin Atha dengan bangga menyebutkan, di dalam sanad kami ini adalah Wasil bin Atha. Padahal Wasil bin Atha adalah tokoh pendiri Mu'tazilah. Tapi mereka dengan bangga menyebutkan itu. Jadi secara enggak sadar mereka membongkar penyimpangan mereka sendiri. Wasyi'ati. Dan kemudian adalah kelompok Syiah. Kelompok Syiah. Yang mana Syiah itu juga terpecah menjadi banyak sekte. Adapun secara umum, lafaz Syiah itu maknanya adalah humul ladzina syai'u 'aliyan 'alal khusus. Mereka yang berlebih-lebihan dalam berloyalitas kepada Ali bin Abi Thalib secara khusus. Jadi definisi Syiah adalah orang-orang yang berlebihan di dalam berloyalitas, berwala kepada Ali bin Abi Thalib secara khusus. Mereka mengatakan bi'imamatihi wa khilafatihi, yang paling berhak mendapatkan keimaman, kepemimpinan dan khilafah setelah wafatnya Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Wa'taqadu annal imamata la takhruju an auladihi, dan mereka meyakini bahwasanya kepemimpinan itu hanya berhak disandang oleh anak cucu keturunan Ali bin Abi Thalib. Dari sisi ini Syiah sangat mirip dengan orang-orang Yahud, yang mana orang-orang Yahud meyakini kepemimpinan itu hanya berhak, ya, hanya menjadi hak keluarganya Dawud alaihissalam. Orang-orang Syiah mirip, yang boleh menjadi pemimpin hanya keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan Syiah berkelompok-kelompok, bersekte-sekte. Tapi secara umum yang paling besar adalah Syiah Rafidah. Syiah Rafidah. Dan kebalikan dari Syiah Rafidah adalah Az-Zaidiyah. Nah, di sana ada kisah penting tentang bagaimana sejarah munculnya Syiah. Istilah Syiah atau kelompok Syiah itu awal munculnya dikenal demikian. Adapun istilah Rafidah itu baru muncul ketika suatu peristiwa terjadi, yaitu peristiwa yang disebutkan oleh para ahlu tarikh, di mana orang-orang Syiah yang berbaiat kepada Zaid bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib, ya, jadi keturunan Ali bin Abi Talib, putranya Al-Husain punya anak, anak namanya Ali, Ali punya anak namanya Zaid. Jadi Zaid bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Ini termasuk tokohnya Syiah. Termasuk tokohnya Syiah. Dan diangkat sebagai pemimpin. Diangkat sebagai imam oleh orang-orang Syiah. Tapi suatu ketika, yang mana kisah ini terjadi pada tahun sekitar 121 atau 122 Hijriah. Di akhir-akhir khilafah Hisham bin Abdul Malik. Di zaman Zaid bin Ali bin Al-Husain, inilah Syiah terpecah menjadi Rafidah dan Zaidiyah. Jadi ceritanya, ketika Zaid bin Ali bin Al-Husain ditanya oleh para pengikutnya sendiri Syiah bertanya tentang bagaimana sikap dia terhadap Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Yang ternyata secara mengagetkan, Zaid bin Ali bin Al-Husain memuji keduanya dan mendoakan rahmat untuk keduanya. Fatarahhama alaihima. Ini kisah ini diambil dari kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah karya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka ketika ditanya, beliau memuji Abu Bakar dan Umar. Maka pengikutnya tadi kecewa, tidak setuju, dan meninggalkan Zaid bin Ali bin Al-Husain dan melepaskan baiat mereka kepada Zaid bin Ali. Maka ketika itulah Zaid bin Ali mengucapkan suatu ucapan yang masyhur, yaitu ucapan yang berbunyi, Rafadtumuni, kalian telah menolakku. Jadi diambil dari kata rafadha, yarfudu, artinya menolak. Menolak sikap Zaid bin Ali, menolak ucapannya. Maka Zaid berkata kepada mereka, rafadtumuni, kalian telah menolakku. Maka dari sinilah kemudian orang-orang Syiah yang tidak mau mengikuti Ali bin Zaid bin Ali bin Al-Husain, orang-orang Syiah yang berkeyakinan bahwasanya Abu Bakar dan Umar adalah kafir, inilah yang disebut sebagai Rafidah, karena mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Adapun Zaid bin Ali tidak, walaupun dia juga menyelisihi mazhab Ahlussunnah. Yang paling berhak mendapatkan khilafah sepeninggal Rasulullah adalah Abu Bakar kemudian Umar. Zaid bin Ali terpengaruh ajaran Syiah, lebih mengedepankan Ali dibandingkan Abu Bakar dan Umar. Tapi tetap menghormati Abu Bakar dan Umar. Tetap mendoakan rahmat untuk keduanya, tidak mengkafirkan keduanya. Tetap meyakini bahwasanya keduanya adalah sahabat yang mulia. Ini bedanya. Maka dari sinilah terpecah Syiah menjadi dua. Rafidah yang tetap mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Kemudian Zaidiyah. Syiah Zaidiyah yang menjadi pengikut Zaid bin Ali bin Al-Husain. Sehingga sering dikatakan Syiah Zaidiyah itu mending. Lebih mending daripada Rafidah. Ya, tapi tetap Syiah. Ya, menyimpang. Tapi penyimpangannya masih lebih ringan dibandingkan penyimpangan Syiah Rafidah. Demikian secara singkat tentang kelompok Syiah dan asal-muasal penamaan Rafidah. Adapun sebelum zaman Zaid bin Ali bin Al-Husain tidak dikenal istilah Rafidah. Itu yang disebutkan oleh sebagian ulama. Ya. Di antara penamaan yang masyhur untuk Syiah Rafidah sebelum zaman Zaid bin Ali adalah Khoshabiyah. Kelompok kayu. Karena mereka meyakini di antara akidah orang-orang Syiah, inna la nuqatil bisayf illa ma'a imamin ma'sum faqatalu bil khashab. Kami tidak akan berperang dengan pedang sampai imam yang maksum muncul, yaitu Al-Mahdi. Maka sebelum Imam Mahdi muncul, menurut mereka, mereka hanya mau berperang dengan kayu. Ini kondisi mereka, sehingga disebut Khoshabiyah. Yang mana diriwayatkan dari Al-Imam Syaibi rahimahullah, ma ra'aitu ahmaqa minal Khoshabiyah. Aku tidak melihat orang yang lebih dungu dibandingkan orang-orang Khoshabiyah. Itu orang-orang Syiah. Taib. Mungkin itu yang bisa kita bahas di malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan pertemuan mendatang. Bi'idnillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.